wa aqimus shalah wa atuz zakat. Kata Allah, hei kalian, tunaikan salat, tunaikan. Ketika Allah menyebut tunaikan salat, Allah tidak pisahkan laki-laki dan perempuan. Itu artinya sepanjang dia muslim, mau laki-laki, mau perempuan, wajib dia menunaikan salat. Itu poinnya. Nah, hanya persoalannya salat seperti apa yang diuraikan oleh Quran yang menjadi dasar ketaatan kita di hadapan Allah? Karena ternyata ini yang paling dahsyat. Jangan-jangan selama ibu salat, tapi salat ibu belum dapat pada standar ketaatan kepada Allah. Baik, salat itu berapa waktu yang fardu? 5 waktu, masya Allah. Ibu salat sehari berapa waktu? Halo? 5 waktu, alhamdulillah, masya Allah. Anak 5 tahun, 5 waktu. 15 tahun, 5 waktu. 25 tahun, 5 waktu. Sudah 50 tahun, masih 5 waktu juga. Luar biasa. Mau berapa tahun lagi untuk nambah salat sunnah? Ah, lihat sini. Yang fardu berapa waktu? Berapa rakaat? Sekarang perhatikan. Apa standar indikator dalam Al-Quran seseorang menunaikan sholat 5 waktu dengan standar? Jadi kalau ibu menunaikan ini, berarti ketaatan ibu pada Allah sedang di bawah standar. Di bawah standar. Dekat dengan ban. Satu. Quran surah ke-11 ayat 114 yang 5 waktunya dari jumlahnya. Quran surah 17 ayat ke-78. Ini dari segi jumlah. Ingat ya, saya turunkan tentang standar sholat yang 5 waktu. 2, dari segi waktunya. Jadi ini jumlahnya, sekarang waktunya. Quran surah ke-4 ayat 103. 3, dari segi pengamalan waktunya. Pengamalan waktunya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238, paling kanan sebelah atas. Penjagaan waktunya. Ini yang paling standar. Ini belum dengan yang sunnah. Baik, perhatikan. Salat 5 waktu, tahu dari mana dalilnya? Karena kita bikin judul muslimah dalam Al-Qur'an, keluarkan Qur'annya. Quran surah 11 ayat 114. Aqimis salata tarafay an-nahar wa zulatan minal lail innal hasanati yudhibnas sayiat. 5 waktu. Dikuatkan Quran surah 17, 17 rakaat ayat 78. Aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. 5 waktu. Di salat yang kita tunaikan 5 waktu. Kalau ibu menunaikan salat misalnya, atau lihat anak perempuan ibu, dia beragama Islam tapi salatnya misalnya mohon maaf ya kadang-kadang masih kurang dari 5. Orang mengatakan ada belang, ada betong, ada belang betong. Ya kadang-kadang subuh salat, kemudian duhurnya tidak atau sebagainya. Orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud sekarang puasa, besok tidak. Dia subuh salat, duhur tidak. Asar salat, maghrib tidak. Misalnya, maka ini menunjukkan salatnya sedang di bawah standar. Paham? Baik. Sekarang alhamdulillah, salatnya 5. Persoalannya, lihat, yang standar ini bukan sekedar dikerjakan 5 waktu, tapi diikat dengan waktunya. Quran surah 4 ayat 103. Langsung lihat ujung ayatnya. Lihat ujung ayatnya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Perhatikan cara menerjemahkannya, tidak usah lihat terjemahan, fokus sini. Saya langsung terjemahkan dengan ilmu balaghahnya. Perhatikan, bahasa singkatnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu cara cepat menerjemahkannya. Baik, ibu beriman tidak? Beriman, karena itu ibu disebut muslimah. Saya beriman, saya disebut muslim. Ciri orang beriman itu, kalau dia benar taat kepada Allah, kata Allah, bukan cuma siap menunaikan sholat 5 waktu, tapi kata Allah, dia pasti tahu waktu sholat. Perhatikan sini. Lihat papan tulis. Isya jam berapa nanti? Jangan lihat ke atas, tutup. Sini. Jangan lihat saya, lihat papan tulis. Ah, subuh jam berapa? Baik, lihat baik-baik. Hari ini zuhur jam berapa? Hari ini Jumat, ya. Laki-laki Jumatan, perempuan zuhur. Taib, asar jam berapa? Saya tidak perlu simpulkan, tapi ibu bisa mengukur masing-masing. Jadi kalau untuk waktu sholat saja ibu belum tahu, artinya keadaan ibu sedang di bawah standar Jumat ini. Ibu waktu belanja, tahu. Waktu gajian suami, tahu. Ya, waktu masak, tahu. Waktu ngantar anak, tahu. Dan semua itu ketika diketahui, ibu akan tinggalkan.

Karena ada masalah-masalah perempuan yang sangat spesifik, yang barangkali ketika disampaikan oleh laki-laki banyak keraguan di situ. Ya, banyak kemudian hal-hal yang tidak lancar disampaikan, perempuan langsung disampaikan. Karena itu ketika Nabi ditanya, menyampaikan pada Asba, ya Asba, kalau sudah beranjak remaja begini, kamu tutupi seperti ini. Asba enggak paham. Siapa yang meneruskan? Aisyah. Kata Sayyidah Aisyah, Asma, maksud Nabi itu mesti begini, begini, begini. Nabi tidak menyampaikan dengan terang, membuat bahasa kiasan, bukan karena Nabi tidak mampu menyampaikan, karena khawatir keluar bahasa-bahasa yang kayaknya agak canggung disampaikan. Nah, Aisyah yang meneruskan itu. Dia tidak dilarang perempuan menjadi guru, tidak dilarang perempuan menjadi dokter, sepanjang semua kegiatan itu tidak mengurangi tanggung jawab dan kewajibannya yang berlaku di rumah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Maaf, jelas uraian saya? Paham? Siap mengamalkan Al-Quran? Siap mengamalkan hadis? Jelas uraian saya? Siap mengamalkan Quran? Yakin? Saya uji ya. Quran surah kelima Al-Ma'idah ayat 100-101. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. Ayat ini hanya untuk orang beriman saja. Yang tidak beriman tidak berlaku. Ibu beriman? Berarti ayat ini berlaku untuk ibu. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman. La tas'alu an asya'a intubdalakum tas'ukum. Jika uraian sudah jelas disampaikan, sudah terang dipahami, jangan banyak lagi dipertanyakan. Khawatir banyaknya pertanyaan itu menjadikan yang jelas semakin tidak jelas nantinya. Baik, ibu yakin dengan ayat ini? Jelas dengan uraian saya? Ada pertanyaan? Alhamdulillah ya. Nah, sudah. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ibu unta punya 3 keutamaan. Ibu mar'ah punya kelebihan yang dijaga. Ibu nisa punya tugas yang harus dirawat. Ibu muslimah punya kewajiban yang harus ditaati sesuai dengan keterangan Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, jika ibu jaga semua ini, maka jaminan Quran surah ke-19 ayat ke-15 paling kiri di pertengahan, wassalamun alaihi yauma mulida. Saya akan berikan jaminan keselamatan, kedamaian, ketenteraman saat hidup di bumi seperti Yahya diberikan. Wa yauma yamutu, saat wafat diberikan ketenangan di alam kubur. Wa yauma yamutu hayya, dan saat meninggal di akhirat nanti dibandingkan disandingkan dan dibangkitkan dalam keadaan yang sangat berbahagia. Itu yang bisa kami sampaikan. Mohon izin untuk persiapan Jumatan. Berjumpa esok hari insyaallah di Masjid Habibur Rahman dalam kajian ba'da asar, dan insyaallah di Baitul Huda pada malam harinya, dan di Kota Baru Parahyangan pada hari Ahad subuhnya insyaallah. Ibu sebentar, 30 detik saja. Kalau ibu punya waktu, saya sarankan tanggal 28 Januari, hari Ahad, ba'da asar sampai dengan ba'da maghrib, ibu silakan luangkan waktu ke Istiqlal, karena ada momentum yang hanya berlangsung sekali itu dalam kehidupan ibu barangkali. Itu hari Al-Quran, yang akan berkumpul ahli Quran, bahkan senusantara dan tokoh-tokoh dunia. Dan di antara mereka akan ada motivasi untuk menghafal Quran dalam 30 hari dengan pembagian bukunya insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.